Kalau Qamar berarti bulan. Nah, kalau ada bulan kelihatan bintangnya enggak? Kelihatan bintangnya? Kelihatan. Berarti lamnya ini ibaratnya bintang. Ada Qamar, bintangnya juga kelihatan, lamnya kelihatan. Kalau itu lam syamsi, ketika ada matahari, bintangnya kelihatan atau enggak kelihatan? Enggak kelihatan. Nah, tenggelam sudah, terkalahkan oleh matahari. Lamnya masuk. Nah, cahayanya masuk semua ke matahari. Ibaratnya apa? Terkalahkan semua. Nah, jadi enggak, lamnya enggak dibaca, diidghamkan. Terbagi menjadi dua, izhar qamari atau lam syamsi. Izhar qamari terkumpul dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf hakimah. Tidak yang kau mencari kebutuhan-kebutuhanmu, tapi tidak yang kau takut juga akibat apa yang kau usahakan. Jadi jangan sampai berusaha kemudian tidak memikirkan apa akibatnya. Berusaha melompat pagar yang tinggi, nah, harus diketahui akibatnya apa, mungkin kakinya patah, harus diketahui. Nah, makan banyak, makan satu piring, akibatnya apa, nah, harus dipikirkan ketika berusaha. Lain cari kebutuhan-kebutuhan, harus tahu juga akibatnya. Orang makan barang haram, akibatnya apa? Nah, ini harus diketahui. Jangan seperti hewan. Tuh, kita baca sama-sama. Al-anhar. Alamnya dibaca sama-sama. Al-anhar. Wan-nahar. Sama-sama. Kita ulang. Ini kalau kita ulang kembali. Taib. Tahtihal anhar. Sama-sama. Tahtihal anhar. Ya, lamnya dibaca. Jadi kalau di depan jadi hamzah yang disebut tersebut dibaca dengan fathah. Baik itu dalam idgham syamsi ataupun idghar qamari. Semua al-anhar, al-bahr, al-ghasiyah, dan seterusnya. Al-bahr, sama-sama. Al-bahr. Fil-bahr. Fil-bahr. Al-ghasiyah. Al-ghasiyah. Hal ataka hadithul ghasiyah. Al-hamd. والحمد لله والحمد لله الجبت الجبت بالجبت بالجبت نعم الكتاب الكتاب ذلك الكتاب ذلك الكتاب الوالدات والوالدات والوالدات dan seterusnya ini mahum, nah, bisa difahami. Jadi kalau di permulaan jadi hamzahnya dibaca, tapi kalau di tengah hamzahnya dihilangkan, lamnya terus dibaca. Lagi yang dalam samsi terkumpul dalam kalimat tib thumma sul rahiman tafuz dihdani amda su'a dhannin zur syarifan lil karam. Ini bagian depannya ti berarti ta, summa berarti sa, sil berarti sad, wahakala. Rahiman berarti apa, harif rahiman berarti apa, man, ra. Kita baca at-tur, sama-sama. At-tur. Wat-tur. Wat-tur. الثمرات من الثمرات من الثمرات الصلاة الصلاة وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة الرحمن الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. At-Tawwab. At-Tawwab. Huwa At-Tawwabur Rahim. Huwa At-Tawwabur Rahim. Ad-Dalalah. Ad-Dalalah. Alayhimud-Dalalah. Alayhimud-Dalalah. Adh-Dhakirin. والذاكرين والذاكرات والذاكرين والذاكرات. طيب dan seterusnya. Ini bisa difahami. Nah, jadi idgham syamsi lamnya hilang karena ada matahari. Nah. Berikutnya adalah sakta. Memutus kalimat tanpa mengambil nafas, memberhentikan kalimat tanpa mengambil nafas dengan tujuan untuk meneruskan bacaan. Lama berhentinya sekitar 2 harakat. Nah, sekitar di sini. Dan itu ditentukan kadar seorang membaca. Kalau membacanya sangat lambat, tentunya jaraknya agak lama. Membacanya dengan cepat, jaraknya pun agak cepat. Dan yang paling banyak saktah di qiraah hamzah. Nah, itu paling banyak 6 sakta. Ini misalnya ada lam sukun atau lam ta'rif setelahnya hamzah seperti al-anhar sakta. Atau sukun 6 setelahnya hamzah. Nah, ini baca sakta. Alaihim alaihum a'adzartahum am lam tunzirhum la yuminun. Nah, ini baca sakta. Ini paling banyak di qiraah apa tadi? Hamzah. Kemudian sakta yang kita sebutkan di sini pada bagian 1, kedua dan juga ketiga, ini tidak ada sakta kecuali kalau hafiz An Asim. Kira siapa tadi? Hafiz An Asim. Satu jalur. Sementara Syu'bah yang mengambil dari Asim bin Abi Nujud tetap dibaca. Nah, tidak ada sakta. Jadi 19 jalur semua membaca dengan tanpa sakta. Jadi sini untuk melihat Hafiz menyendiri. Kalau dihukumi syadz maka menjadi syadz, iya enggak? Ternyata qiraah tidak dihukumi demikian, bukan karena kebanyakan. Yang datang dari Rasulullah walaupun sendiri, tetap itu qiraah sahihah. Tapi yang pertama harus dibaca sakta. Kalla bal rana, nah harif, surat apa ini? Harif, mutaffifin. Kita baca. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sama-sama. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wa qila man raqa. Alasannya kalau dibaca dengan tanpa sakta berubah arti. Barrona dua daratan. Bal rona bahkan tertutup hatinya. Man rok, siapa yang meruqyah? Merok itu kuah daging. Bisa marok. Nah. Saya merok. Hanya kuah. Tapi yang lain mengatakan kalau begitu yang lain juga akan berubah arti. Al-Quran banyak sekali adanya idgham dan sebagainya, ya enggak? Adanya idgham. Jadi ini bukan ukuran. Jadi alasannya hafiz demikian tadi. Kalau dibaca sambung itu akan berubah arti. Barron ini apa tadi? Barun, barrani. Ya, dua daratan. Baik. Sekarang kita contohkan yang qiraah jumhur. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sama-sama. وكيل من راق وكيل من راق عليه بجاء كراء وقيل قيل بجاء إشمام. Berikutnya boleh saktah, boleh juga berhenti. Ini surah Yasin. Anda melihat tandanya Marqadina, tandanya apa situ? Kili. Al-waqaf awla, berhenti lebih baik. Dan pada lahu iwaja walam yaja'an lahu iwaja ada tanda ayat. Nah, berhenti di situ. Dari sinilah jadi hafiz menyatakan boleh dibaca saktah, boleh berhenti. Nah, jadi kalau mau berhenti pun tidak mengapa. Tapi kalau kebanyakan apalagi orang awam itu tidak tahu hukumnya. Pokoknya harus saktah. Kalau tidak saktah disalahkan. Tapi kita baca dengan saktah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sama-sama mulai. Kalau ingin nyuri nafas, jangan begini. Yang ketahuan begini. Nah, nyuri nafas cukup hidungnya bergerak. Nah, marqadina hadza begitu. Nah, jangan sampai marqadina. Ya, ini ketahuan ini. Nah, kalau ingin nyuri, hidungnya aja yang bergerak. Nah, jangan tubuhnya yang bergerak. Jadi kalau memang tidak kuat. Apa tidak berdosa? Insyaallah tidak berdosa. Tidak kuat bagaimana? Nah. Tapi kalau dalam MTQ karena kan kurang nilainya. Kurang nilai aja. Tapi kalau di sisi Allah enggak berdosa kan enggak kuat. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Coba ulang sama-sama mulai. Baik, berikutnya. Ini surah Al-Kahfi juga begitu. Nah, kalau tidak kuat berhenti pada ayat tidak mengapa. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayman liyunzira ba'san shadida. Coba sampai sini aja. Mulai sama-sama. Situ dan coba baca sebelah kini, sebelah kanan baca satu nafas. Mulai. Kemudian, apakah tubuh yang kurus, tubuh yang gemuk itu menjadi apa sih tolak ukur nafasnya panjang pendek? Kalau gemuk misalnya terlalu sempit, enggak. Lalu guru kurus saya juga banyak yang gemuk seperti Kiai Haji Thoha Hasan, itu gemuk orangnya, tapi nafasnya masya Allah panjang. Nah, demikian Kiai Haji, nah, Abdullah Abdul Hamid, sarjana hukum yang juara internasional. Juga orangnya gemuk. Ya, ada juga guru-guru yang kurus. Seperti Nafi yang dari Kediri itu kurus. Dan juga yang lainnya. Nah, jadi ini bukan jaminan bahwa kurus mesti suaranya napasnya panjang. Tidak. Karena mungkin tidak banyak daging di dalamnya. Nah, kadang kurus karena banyak ngerokok. Watoknya pirang-pirang. Jadi batuknya banyak sekali. Sehingga enggak kuat nafasnya. Dari sebelah kiri baca satu nafas, ambil nafasnya jangan keliru. Nah, mulai. Katanya mau belajar lagu-lagu. Kalau suaranya tinggi, ikuti tinggi. Dan alhamdulillah, ini namanya mau belajar seperti ini tidak bisa. Kalau pengajarnya suaranya tinggi, ikuti tinggi. Nah, kita ulang kembali. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. Coba tinggi suaranya, mulai. Baik. Kalau berhenti insyaallah mudah. Berikutnya boleh sakta, boleh waqaf, boleh idgham. Jadi ada tiga bacaan di sini. Ma aula anni maliyah. Sama-sama. هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه. Ini yang berhenti. Berikutnya yang idgham, kita baca idgham. Masukkan itu ha, berjumpa dengan ha. Namanya idgham apa? Idgham mutajanisain. Oh, mutajanisain di situ. Ma aula anni maliyah halaka anni sultaniyah. Sama-sama. Berikutnya adalah sakta. Sakta berhenti. Tapi jangan ambil nafas. Ma aula anni maliyah halaka anni sultaniyah. Diulang. Nah, berikutnya boleh saktah ya, di awal taubah dan di akhir al-anfal. Akhir al-anfal, awal taubah. Waqaf ataupun wasal. Nah, nanti ketika waqaf tentunya ada 7 bacaan alim. Ada 7 bacaan. Ketika wasal berapa bacaan? Hanya 1 bacaan. Saktah ada 3 bacaan, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Sehingga dihitung jumlahnya berapa? 7 tambah 3 tambah 1 apa? 11. Di sini aja 11 bacaan. Nanti belum masuk waris. Waris itu pada syai mau dibaca 2, 4, 6. Nah, tambah tadi kalikan 2, 4, 6 dikalikan 11 berapa? Nah, jadi 3. Ya, 3 kali 11 berapa? 33 bacaan. Belum nanti Hamzah. Nah, Hamzah ada saktah. Belum lagi yang lainnya. Kalau menghitung, terkadang satu ayat bisa dibaca 70 bacaan. Satu ayat bisa 70 bacaan. Itu kalau betul-betul mendalami ilmu Al-Quran itu sudah sangat berat. Kalau betul mendalami belum tafsirnya, belum nanti mutasyabihat. Jadi sangat banyak. Baik, kita baca sekarang dengan wasal. Inna Allaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Coba dibaca satu nafas mulai. Nah, kalau tidak kuat kita peringan aja, kita ringankan. Itu yang dibaca apa? Wasal menjadi alimum iklab. Berikutnya dibaca berhenti. Berhenti berarti alim, baca berhenti. Boleh dibaca sukun, mana ada di sukun 2, 4, 6 atau ismam dibaca 2, 4, 6 juga, atau rom dibaca 1 bacaan, itu 2 harokat. Tapi kita baca dengan berhenti. Inna Allaha bikulli syai'in alim. 2 harakat. Mulai. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Panjang-panjang. Alim. Mulai. Alim. Atau 4. Alim. Alim. 6. Alim. Nah, ini yang sukun. Dan ismamnya sama, ya 2, 4, 6. Tapi gerakan bibir. Alim. Sama-sama. Alim. Kalau tertawa tidak bisa. Nah, kita baca 2 harakat. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Sama-sama. Inna Allaha bikulli bentuk U, bibirnya bentuk U. Jangan mencibir ya ndak, nanti nakut-nakuti. Dari U, alim, sama-sama. Alim. Jangan juga takalluf. Kalau yang alim, takalluf namanya, berlebihan. Biasa aja U, nah biasa U. Nah, dibiarkan, jangan juga langsung ditarik alim. Nah, ditarik tidak boleh juga. Biarkan dulu alim. Nah, coba sama-sama. Alim. Ya, bentukkan U. Nah, coba lihat alim. Sama-sama. Alim. Ini bentuk ujian, ketahui gurunya bagaimana ini bacaannya. Jadi kalau langsung ditarik, mungkin gurunya enggak tahu alim. Nah, ditarik begitu enggak ketahuan. Baca empat lebih jelas lagi. Alim. Sama-sama. Alim. Taib. Enam. Alim. Sama-sama. Alim. Ah, coba Satria baca dua rakaat. Harus ada rongga. Harus gacan alim bukan U. Tapi U. Ini ada rongganya. U. Coba baca U, baca U. Nah, bentuk begitu. Coba diulang. Masih tertutup masih yang terbuka bibirnya. Ah, baca yang baru. Baca empat coba. Kurang panjang sedikit, coba ulang. Kurang panjang, empat harokat U, jadi bentuknya U. Tinggal yang saktah. Saktah ada dua, ada empat, ada enam. Kita baca yang ringan aja. Inna allaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Sampai sini aja, biar kuat semua. Kita ulang kembali, jadi alimnya dua harakat saja. Inna allaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Sama-sama. Inna allaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Atau empat, alim. Bara'ah. Ulang. Alim. Bara'ah. Baca enam. Alim. Bara'ah. Ulang. Sekali lagi nanti jam 10 jam besar-besar kerja bakti. Ilahuna subhanahu